Kau terlalu indah, sampai lisanku tak mampu lagi berucap kata terbaik yang bisa melukiskanmu. Kau terlalu sempurna, sampai anganku tak mampu lagi lebih jauh untuk bermimpi. Kau terlalu hebat, sampai langkahku terus saja tertinggal darimu, dan aku hanya mampu melihatmu dari belakang. Kau terlalu jauh, itulah mengapa aku diam. Diam dalam ruang pribadiku, mengatakan sebuah beban dan harap yang tertulis dalam goresan kepalaku. Inginku sederhana, aku ingin kau bahagia, aku ingin kau lebih dari apa yang kau miliki sekarang, dan aku ingin menjagamu. Dalam setiap langkah yang kau pijak, aku ada. Caraku menjagamu adalah dalam diamku. Karena aku tahu menjaga adalah untuk seseorang tetap nyaman. Aku diam karena aku ingin kau tetap nyaman. Ingin sekali ada satu hembusan yang belum aku dapatkan darimu hadir dalam hidupku. Aku ingin berhak untuk ada hingga sampai di mana ketika kamu terluka, aku menjadi pohon besar bagimu, menjadi tempat sandaranmu, teduh dan menyejukkan. Mungkin ini adalah takdirku, meretas kerinduanku yang tak mungkin terjadi, memelukmu dengan satu kehangatan yang berbeda. Binar mataku dan kamu berbeda, apa kau tak sadari itu? Tak kau lihatkah ada satu pena dalam mataku yang ingin aku tuliskan dalam ingatanmu? Aku akan selalu ada dan tinggallah dalam hatiku. Air mataku dan dalam ingatanku.